Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida amma ba'd. Kajian berikutnya tentang pokok-pokok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yakni kapan seseorang ya digolongkan sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, di antara pokok yang harus diimani dan diyakini adalah taklimullahi li'ibadihi yaumal qiyamah. Ya, berbicaranya Allah kepada hamba-hambanya pada hari kiamat. Nah, ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang harus diyakini oleh semua manusia, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan berbicara kepada hamba-hambanya ya yang beriman pada hari kiamat. Kemarin kajian kita apa? Beriman dengan timbangan pada hari kiamat. Bahwa di akhir kiamat akan ditegakkan timbangan. Yang mana di situ diketahui mana ya yang kebaikannya lebih besar, lebih banyak, dan mana yang keburukannya lebih sedikit. Ya, harus diimani. Kenapa Syekh atau Al-Imam Ahmad menulis di antara pokok Ahlus Sunnah adalah timbangan? Karena ada kelompok-kelompok dari Mu'tazilah dan Jahmiyah, mereka menolak adanya timbangan pada hari kiamat. Nah, timbangan akan ada pada hari kiamat sebagai bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala agar hamba ini benar-benar melihat, dia ditimbang amalannya, keburukannya dia melihat. Nah, bisa dikatakan misal Al-Akh Abu Ikrimah punya 5 kitab. Nah, kemudian akan ditimbang semuanya. Ketahuan 5 kitab yang ditimbang. Ya. Mana yang lebih besar? Dosanya atau keburukannya? Nah, kalau kebaikannya lebih besar akan condong kepada kebaikan. Kalau dosanya lebih besar, lebih banyak akan condong kepada keburukannya. Sehingga diadakannya timbangan pada hari kiamat agar hamba itu benar-benar melihat keadilan Allah. Allah maha adil. Allah tidak menzalimi seorang pun dari hambanya. Saya melihat sendiri bagaimana kebaikan saya ditimbang. Saya melihat sendiri bagaimana dosa saya ditimbang. Nah, barakallahu fikum. Nah, supaya tidak ada lagi anggapan atau alasan dari manusia. Kenapa saya masuk neraka? Ya, kenapa saya masuk neraka? Tapi dengan adanya timbangan dia melihat, iya, ini dosa saya. Ini dosa saya. Alangkah banyaknya dosa. Nah, lebih besar, lebih condong kepada dosanya. Sehingga dia ketika masuk neraka, dia tidak menyalahkan siapa-siapa kecuali menyalahkan dirinya sendiri. Kenapa? Melihat dosanya dia timbang. Ya, melihat dosa dia ditimbang. Nah, inilah hikmah diadakannya timbangan pada hari kiamat. Nah, adapun pada malam hari ini, yaitu beriman dengan berbicaranya Allah pada hari kiamat ya kepada hamba-hambanya. Lagi-lagi, kenapa Al-Imam Ahmad menulis poin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan berbicara kepada hamba-hambanya? Karena ada kelompok-kelompok yang mereka menolak bahwa Allah tidak akan ya Allah tidak berbicara kepada hambanya. Mereka menolak sifat berbicara bagi Allah. Allah enggak berbicara. Kenapa? Karena kalau kita menetapkan sifat bicara bagi Allah, nanti kita sudah menyamakan Allah dengan makhluk. Na'udzubillah. Ya. Kita menetapkan Allah berbicara karena Allah menetapkan dirinya berbicara. Ya kan? Nah. Dan kami tidak menyamakan, dan dengan kami menetapkan sifat berbicara bagi Allah, bukan berarti kami menyamakan Allah dengan makhluk. Nah. Allah berbicara sesuai dengan keagungannya, dengan kemuliaannya. Bagaimana berbicaranya Allah? Wallahu a'lam. Yang jelas Allah berbicara karena dia menetapkan untuk dirinya mempunyai sifat berbicara. Ya, bukan berarti kami menyamakan dengan makhluk. Allah berbicara, makhluk berbicara, berarti Allah sama dengan makhluk. Lah, tidak. Ya, makhluk berbicara sesuai dengan kerendahannya. Nah, Allah berbicara sesuai dengan keagungannya. Nah, barakallahu fiik. Mereka orang-orang ini hanya menetapkan beberapa sifat bagi Allah. Di antara sifat hidup, ya, hidup, sifat mendengar, Mereka menetapkan itu. Sifat berkuasa, sifat mampu, mereka menetapkan. Nah, kalau alasan mereka menolak sifat berbicara, ya, kalau alasan mereka menolak sifat berbicara dengan alasan, kalau kami menetapkan sifat bicara, berarti kami sudah menyamakan Allah dengan makhluk. Maka kita balikan. Sekarang, kamu menetapkan Allah hidup, ya enggak? Sekarang kami katakan, engkau menetapkan Allah maha mendengar. Ya tidak? Iya, saya menetapkan. Bukankah makhluk hidup? Bukankah makhluk juga mendengar? Ya, berarti engkau sudah menyamakan Allah dengan makhluk. Katakan seperti itu. Nah, mereka pasti akan membantah. Oh enggak, hidupnya Allah sesuai dengan keagungannya. Ya Allah sesuai dengan kehidupannya. Nah, Allah mendengar sesuai dengan keagungannya mendengar. Ya Allah melihat sesuai dengan keagungannya Allah melihat. Maka kita bantah apa? Kenapa engkau tidak sifatkan juga sifat yang lain seperti engkau menetapkan sifat hidup bagi Allah sesuai dengan keagungannya? Kan gitu. Kenapa? Karena berbicara dengan satu sifat itu pun sama seperti berbicara dengan sifat-sifat yang lainnya. Nah, barakallahu fikum. Jadi saya ulangi, mereka menolak sifat berbicara bagi Allah. Allah enggak berbicara, ya, kata mereka. Ya, karena kalau kami menetapkan sifat berbicara bagi Allah, sama saja kita sudah menyamakan Allah dengan makhluk, karena makhluk berbicara. Sampai sini paham? Ya. Maka kami katakan, kamu menetapkan sifat hidup bagi Allah. Bukankah makhluk Allah juga hidup? Berarti kamu sudah menyamakan Allah dengan makhluk dong. Maka dia akan mengelak. Oh enggak. Sifat hidup bagi Allah beda dengan hidupnya manusia. Ya, sifat hidup bagi Allah tidak diawali dengan ketiadaan dan tidak akan diakhiri dengan kematian. Berbeda dengan sifat hidupnya manusia. Diawali dengan ketiadaan, diakhiri dengan kematian. Akan membantah demikian mereka. Maka kami katakan, maka demikian juga berbicaranya Allah. Tidak sama dengan berbicaranya makhluk. Allah berbicara sesuai dengan keagungannya, sesuai dengan kemuliaannya. Jangan kau samakan dengan, kalau kami menetapkan berbicara bagi Allah, berarti kami sudah menyamakan Allah dengan makhluk. Kenapa engkau tidak menetapkan sifat berbicara seperti engkau menetapkan sifat hidup? Hidupnya Allah sesuai dengan keagungannya, sesuai dengan kemuliaannya. Engkau pasti akan selamat. Kalau kamu mengatakan kami tidak menetapkan sifat berbicara bagi Allah, maka sama saja kamu sudah meniadakan, menolak sifat berbicara bagi Allah. Dalam keadaan Allah menetapkan sifat berbicara untuk dirinya sendiri. Kan gitu. Nah, barakallahu fikum. Maka tidak bisa kita membantah mereka kecuali dengan ilmu. Ya, kita tidak bisa membantah kecuali dengan ilmu. Maka alangkah ruginya mereka yang tidak mau belajar agama. Nah, dapat syubhat kecil saja sudah jatuh, ya. Dapat syubhat kecil sudah jatuh. Kenapa? Enggak tidak tahu bantahannya seperti apa. Nah, barakallahu fikum. Sehingga jangan meremehkan ilmu. Nah, barakallahu fikum. Kenapa? Karena kalau misalnya kita meremehkan ilmu, kita akan terkena ujian dari Allah. Dijatuhkan syubhat, disampaikan syubhat, oh iya. Langsung membenar, oh iya. Ya, jatuh kita. Nah, tapi kalau punya ilmu, dia akan membantah dengan ilmu ini seperti ini. Nah, apa yang dipahami seperti ini tidak benar. Nah. Demonstrasi katakan misalnya. Nah, ini ya. Mereka mengatakan demonstrasi itu bentuk kekuatan umat Islam, ya kan? Bentuk menyampaikan aspirasi, ya, bentuk begini dan bentuk begitu. Ya, orang yang tidak mempunyai ilmu, ya juga ya. Kan kelihat persatuannya, kan kelihat kekompakannya, kemudian akan terubah begini, akan terubah begitu dengan sebuah demonstrasi. Orang yang punya ilmu, demonstrasi banyak kerusakannya. Demonstrasi bukan dari Islam datangnya. Cara menasihati dalam Islam bukan seperti itu, dengan teriak-teriak, dengan di jalan-jalan mengganggu maslahat umat banyak, ya kan? Ya, mengganggu aktivitas manusia. Nah, barakallahu fikum. Tetapi nasihat yang ada di dalam Islam yaitu dengan ya dengan cara yang baik, dengan menyampaikan hujah dan dalil, diterima walhamdulillah, tidak diterima urusan engkau sama Allah. Nah, kemudian kerusakan yang lain mengganggu aktivitas manusia, ya manusia mereka semua yang terganggu jalannya akan menuntut keadilan bahwa hak mereka telah dirampas dan diambil. Nah, berapa banyak orang yang meninggal dunia karena harus muter-muter jalannya, mau ke rumah sakit enggak bisa, jalannya tertutup dengan demonstrasi. Nah. Iya. Kemudian di situ terjadi campur baur laki dan perempuan, ya kan? Laki perempuan. Iya. Terkadang mereka demonstrasi hanya karena dibayar, bukan ikhlas karena Allah dibayar. Nah, tapi karena dibayar. Belum lagi ketika waktu sholat mereka di jalan-jalan, meninggalkan sholat, meninggalkan ibadah. Nah, mereka mengira dengan demonstrasi akan merubah keadaan. Tidak. Ya, kita peduli dengan Palestina, tapi bukan dengan demonstrasi, dengan berdoa, ya Allah. Ya, angkat ujian yang menimpa saudara kami di Palestina, bukan dengan bakar bendera. Apa manfaatnya dengan bakar bendera? Enggak akan didengar. Ya, tidak akan didengar dan tidak akan merubah keadaan. Tapi berdoa, Allah yang maha membolak-balikkan keadaan. Mudah bagi Allah kalau mau mencabut dengan mengirim bala tentara, habis itu tentara Amerika semuanya. Habis tentara Israel. Dengan doa. Ad-du'a usilahul mu'min. Nah, orang yang berilmu akan bisa membantah, bisa menjawab, ini gak benar. Ini dalilnya, ini bantahannya, ini kerusakannya. Nah, kembali lagi ke pembahasan, bahwa dengan ilmu, kita bisa membentengi diri kita daripada penyimpangan-penyimpangan. Berkata Imam Ahmad, wa annallaha ta'ala yukallimul ibada yaumal qiyamah, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan mengajak berbicara atau berbicara kepada hamba-hambanya pada hari kiamat. Laisa bainahum wa bainahu turjuman, tidak ada antara Allah dan mereka penterjemah. Ya, kalau sekarang kita mendengar bahasa Arab butuh ada yang menterjemah. Ada syekh datang dari Saudi, dari Timur Tengah, ngomong, kita butuh penterjemah. Iya. Di akhirat, Allah akan berbicara dengan bahasa Arab. Berarti kita harus kursus bahasa Arab dulu. Tidak perlu. Yang menjawab itu adalah keimanan kita. Ya, kita akan bisa bahasa Arab, ya, walaupun kita tidak pernah belajar bahasa Arab. Nah, orang Arab kalau kafir, ditanya, man robbuk tidak akan bisa jawab. Man nabiyuk tidak bisa jawab. Man dinuk tidak akan bisa jawab. Kita, kalau memang beriman, walaupun dia enggak pernah belajar bahasa Arab, ditanya man rabbuk, imannya akan menjawab Rabbi Allah. Ya. Wa ma dinuk, apa agamamu? Dini al-Islam. Wa man nabiyuk, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma kitabu, kitabi al-Qur'an. Akan menjawab dengan keimanannya. Nah, orang Arab walaupun dia orang Arab, setiap hari pakai bahasa Arab berbicaranya, tapi kalau memang dia orang kafir enggak akan bisa menjawab. Nah, wal imanu bihi wa tasdiqu bihi, maka wajib bagi kita untuk mengimani, ya, dan membenarkan itu semua. Apa yang harus kita imani? Apa yang kita imani? Berbicaranya Allah kepada hamba-hambanya. Nah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis rawahul Bukhari, kata Rasul, "Ma minkum min ahad illa sayukallimuhu rabbuh laisa bainahu wa bainahu turjuman, tidak ada seorang pun dari kalian kecuali akan diajak bicara oleh Rabbnya yang tidak ada penterjemah antara dirinya dan Allah subhanahu wa ta'ala. Ma minkum min ahad, tidak ada seorang pun dari kalian illa, kecuali sayukallimuhu rabbuh, Allah akan ajak bicara dia, laisa bainahu wa bainahu turjuman, tidak ada penterjemah antara dirinya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, seperti yang kami sudah sampaikan pada pekan yang lalu, Allah subhanahu wa ta'ala akan bertanya kepada makhluk hamba-hambanya. Ya, apakah kamu melakukan dosa ini? Ya, saya melakukan dosa ini. Maka ketika dia mengakui dosanya, justru Allah akan ampuni dia dari dosanya. Nah, tetapi siapa yang berdusta? Engkau berzina misalnya, atau engkau mencuri? Tidak. Saya tidak mencuri, ya Rob. Ya. Maka kulit-kulit mereka, anggota-anggota tubuh mereka akan menjawab, dia berdusta ya Allah, dia berzina, dia mencuri. Nah, maka barakallahu fikum, sekalipun kita lolos dari hukum di dunia, tidak akan lolos daripada hukum Allah. Ada orang korupsi, enggak ketahuan, selamat dia, enggak kena penjara. Sampai mati enggak ke penjara. Di akhirat enggak akan lolos dari hukuman Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, bahkan di antara keburukan dari Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan limpahkan dosanya di akhirat. Ya. Dan siapa yang Allah kehendaki kebaikan, Allah akan segerakan azabnya, hukuman dari dosanya di dunia. Nah, disebutkan dalam satu hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang hamba, apabila Allah Subhanahu Wa Taala mencintai suatu kaum, ajjalalahul uqubah fid dunya, Allah akan segerakan hukuman akibat dari dosanya di dunia. Ya, dengan dikasih sakit, dikasih cacat, dikasih anak istrinya meninggal, dikasih kemiskinan, dikasih ini, dikasih itu. Ya. Idza arada Allah bi'abdihi khaira ajjalalahul uqubah fid dunya. Kalau Allah menginginkan suatu keburukan, kebaikan, apabila Allah menginginkan suatu kebaikan untuk hambanya, Allah akan segerakan hukumannya di dunia. Dikasih sakit, dikasih musibah, dikasih ini, dikasih itu. Nah, kenapa? Karena dengan sakit, dengan musibah tersebut, ya kemudian dia sabar dan ikhlas, ini ujian dari Allah, ini musibah dari Allah, Allah akan hapus dosa-dosa dia dan Allah akan berikan untuknya pahala. Wa idza arada Allah bi'abdihi syarra akhara lahul uqubah fil akhirah atau amsaka anhul uqubah fil akhirah. Namun siapa yang Allah kehendaki suatu keburukan, Allah akan tahan hukumannya dan akan dilimpahkan semuanya di akhirat. Dan tentu hukuman di akhirat jauh lebih besar daripada hukuman di dunia. Nah, misal seseorang berbuat dosa, ya, disegerakan hukumannya di dunia dengan cukup misalnya diambil anaknya, meninggal anaknya, hapus dosa dia misalnya. Nah, hapus dosa dia karena dia sabar dan ikhlas dengan ujian tadi. Tapi di akhirat dosa tadi belum tentu hukumannya setara, lebih besar hukumannya, ya, daripada yang seharusnya dia dapatkan di dunia. Maka beruntunglah ketika dia mendapatkan ujian di dunia, entah dengan cacat atau dengan sakit atau dengan musibah atau dengan kemiskinan, bersyukur. Karena dengan kesabaran dan keikhlasan dia, Allah Subhanahu wa taala akan hapus dosa-dosanya, hapus kesalahannya dan akan diberikan pahala yang besar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala yang akan diberikan oleh Allah tanpa batas adalah orang-orang yang bersabar. Ya. Kalau pahala sedekah ada batasannya, dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Tapi kalau pahala sabar enggak ada batasannya. Hanya Allah yang tahu berapa besar pahala yang akan didapat oleh orang yang sabar di dalam menghadapi ujian dan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baik, kita lanjutkan. Ya. Sehingga kita harus husnuzon kepada Allah ketika mendapatkan ujian. Ini berarti Allah sedang inginkan untuk saya kebaikan. Nah, Allah inginkan saya kebaikan. Anak sakit misalnya. Ini kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dengan bersabarnya dia, Allah akan berikan untuknya pahala. Nah. Wasami'tum yunadir rabb. Dan kalian pun akan mendengar bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memanggil, Allah akan menyeru, wa yauma yunadihim aina syuraka'i. Pada hari kiamat, Allah akan berbicara kepada orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Aina syuraka'i? Mana sekutu-sekutuku? Ya. Qalu adzanna kama minna min syahid. Ya. Nah, enggak ada itu apa? Sekutu-sekutu, enggak ada yang bisa menolong kami. Nah, wa dhalla anhum ma kanu yad'una min qabl. Maka sungguh mereka tersesat karena apa yang mereka seru sebelum itu. Wa dhannu ma lahum min mahis. Ya. Mereka mengira mereka akan mendapatkan pertolongan, tapi sebaliknya mereka tidak akan ditolong. Setan justru akan berlepas. Intinya bahwa di hari kiamat Allah akan memanggil makhluk-makhluknya, ya, dari yang beriman dengan panggilan kebaikan dan orang-orang musyrik dengan panggilan keburukan. Ditanya, mana sekutu-sekutuku? Mana? Bisa nolong kalian enggak? Nah, orang-orang yang dahulunya masih suka berdoa kepada selain Allah, doa-doa ke kuburan atau memberikan sesajen atau berlindung kepada hakim yang fajir, ya, barakallahu fikum, kemudian dia berpaling dari agama Allah, ditanya, mana sekutu-sekutuku? Nah, datangkan. Enggak ada yang dapat memberikan manfaat sedikit pun kepada mereka. Nah, dalam riwayat yang dalam ayat yang lain, wa yauma yunadihim, pada hari di saat Allah memanggil mereka, fayaqul, Allah berkata, aina syuraka'i alladzina kuntum taz'umun, mana sekutu-sekutuku yang dahulu kalian anggap, ya, anggap dalam artian kalian mengira akan mendapatkan kemanfaatan. Nah, wanida la yakunu illa biharfin wa sautin wa huwal kalam. Maka yang namanya panggilan, yang namanya seruan, itu pasti terjadi dengan adanya huruf dan suara. Allah memanggil, wa yauma yunadim, aina syurakai, mana sekutu-sekutuku. Ya kan? Maka yang namanya panggilan pasti dengan suara dan dengan tulisan. Dengan tulisan artinya bisa ditulis. Sebagaimana yang sudah tertulis di dalam Al-Quran, tertulis. Sehingga ini pun harus kita yakini bahwa firman Allah Subhanahu wa taala itu ya Allah berbicara dengan suara, Allah juga berbicara dengan ucapan yang bisa tertuang di dalam tulisan, yaitu Al-Qur'an yang kita lihat itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Sebab ada orang-orang yang mengatakan ya firman Allah itu hanya ucapan yang keluar dari Allah. Adapun yang tertulis di sini ya itu bukan firman, boleh diinjak, boleh dibuang, boleh diapain, segala macam dihinakan, enggak masalah. Orang-orang liberal pemikirannya seperti ini. Kemudian seperti hadis yang kemarin kita baca bahwa Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada penduduk surga, hal raditum, hal azidukum, apakah kalian ridho dengan balasan untuk kalian surga ini? Hal azidukum, apakah mau aku tambah? Nah, jadi pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada penduduk surga. Ya, maukah kalian aku tambah dengan nikmat yang lebih besar? Maka penduduk surga, ya Allah, bayyata wajhana wujuhana, engkau telah putihkan wajah-wajah kami, bukankah engkau telah masukkan kami ke dalam surga? Nikmat apa lagi yang mau kau beri, gitu kan? Ini sudah luar biasa, wajah kami sudah engkau cerahkan. Kemudian kami sudah engkau masukkan ke dalam surga. Ini surga luar biasa. Ya. Bahkan disebutkan dalam suatu riwayat, derajat surga yang paling rendah, ya, penghuninya akan berkata bahwa dirinya seakan orang yang paling mendapatkan nikmat yang paling besar. Ya. Katakan surga itu bertingkat-tingkat. Surga yang paling tinggi surga apa? Firdaus. Ada surga yang paling rendah. Surga yang paling rendah. Mungkin untuk orang-orang yang mukmin tapi dia enggak pernah beramal soleh misalnya. Dapatnya derajatnya rendah. Nah, dimasukkan dia ke dalam surga tapi dia merasa dia orang yang paling bahagia saat itu. Nah, gimana rasanya kalau mendapatkan nikmat surga yang paling tinggi kan gitu. Derajat yang paling rendahnya saja penghuninya akan berkata dia orang yang paling mendapatkan kebahagiaan. Yang lainnya enggak bahagia. Iya. Artinya apa? Luar biasa. Ya, luar biasa nikmat surga. Maka bersabarlah dengan kesengsaraan di dunia. Ya, kesengsaraan di dunia itu hanya sebentar. Ya, kita menjalankan agama dicaci orang, dijelek-jelekkan oleh orang karena kita berpegang dengan agama. Nah, dibilang orang yang kaku, dibilang orang yang enggak modern, dibilang orang yang kuno, biarkan. Ya, di dunia hanya sebentar. Di akhirat kita tidak akan merasakan kesusahan. Nah, dan jangan tertipu dengan kebahagiaan. Kenapa? Karena orang yang berbahagia di dunia, tapi dia melupakan Allah, di akhirat dia akan melupakan kebahagiaan yang telah mereka rasakan di dunia. Disebutkan dalam hadis Muslim bahwa akan didatangkan orang yang paling sengsara di dunia, ya. Kemudian dia dimasukkan ke dalam surga. Ditanya, pernahkah kamu merasakan kesengsaraan, kesusahan di dunia? Dia akan menjawab, demi Allah, ya Allah, saya tidak pernah merasakan kesengsaraan sedikit pun. Padahal di dunia orang yang paling sengsara. Juga di akhirat akan didatangkan orang yang paling bahagia di dunia, ya. Akan didatangkan orang yang paling bahagia di dunia, ya. Tapi melupakan Allah Subhanahu wa taala. Dicelupkan sekali celupan di neraka, diangkat ditanya, "Apakah kamu pernah mendapatkan kebahagiaan di dunia?" "La ya Allah, demi Allah, saya tidak pernah mendapatkan kebahagiaan sedikit pun di dunia." Padahal di dunia dia orang yang paling bahagia. Artinya apa? Sabar dengan ujian yang Allah berikan. Sabar dengan kesengsaraan yang kita rasakan. Yang penting Allah. Mau kemana? Allah. Tujuan kita Allah. Semuanya Allah. Tujuan kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, barakallahu fikum. Bahkan kalau kita tanya masing-masing dari kita sekarang, ya, kayaknya sudah lupa dengan kenikmatan yang kemarin-kemarin yang sudah kita rasakan. Taunya kayaknya sekarang sudah umur sekian aja gitu kan. Nah, apalagi nanti di hari kiamat. Ya. Ketika dimasukkan surga, kebahagiaan yang luar biasa, yang jauh tidak terbetik di dalam hati sekalipun, pasti akan melupakan kesengsaraan. Ya kan? Misal dulu ada orang susah, ya. Susah sekali makannya sehari mungkin sekali gitu kan. Sekarang jadi orang yang bahagia, apa-apa ada. Kayaknya dia sudah melupakan kesusahannya, yang dia pikirkan kebahagiaan dia saat ini, kan gitu. Juga seperti dulu, mungkin dulunya orang kaya, apa-apa ada, jatuh miskin, bangkrut, ya. Makanya sekarang gantian, sehari satu kali, makanya susah. Yang kerasa kayaknya yang kerasa susahnya sekarang, nikmatnya dulu gak ada, kan gitu. Apalagi di akhirat, dicemplungkan ke dalam neraka, lupa itu semua dengan nikmat-nikmat yang pernah dia rasakan di dunia. Nah, barakallahu fikum. Nas'alullah salamah wal'afiyah. Fayukallim wa yatakallam. Maka Allah akan diajak bicara dan akan berbicara. Nah, yukallimul afrod wa yukallimu kulla ahad bighairi turjuman. Allah akan bicara kepada setiap orang tanpa ada penterjemah. Wa yukallimul jami, Allah akan menyeru, memanggil, berbicara kepada semua makhluk, semua manusia. Fallahu subhanahu mausufun bihadzal kamal azalan wa abada. Oleh karena itu, Allah subhanahu wa ta'ala disifati dengan sifat berbicara. Wa hadza min sifati kamalihi. Dan itu menunjukkan bahwa Allah maha sempurna, sehingga Allah mempunyai sifat berbicara. Ya. Kita pasti bisa membedakan mana yang sempurna. Orang yang bisa berbicara atau dengan orang yang tidak berbicara, orang bisu. Mana yang sempurna? Orang yang bisa berbicara, kan gitu. Maka tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempurnaan kepada makhluk, tapi Allahnya bisu. Iya kan? Sekarang kita tanya, orang yang bisa berbicara sempurna tidak? Sempurna. Allah lebih sempurna. Masa iya Allahnya tidak sempurna dengan tidak bisa berbicara? Kan mustahil. Tentu Allah lebih sempurna, ya. Yang mana pembicaraannya sesuai dengan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak sama dengan berbicaranya makhluk. Kita menetapkan Allah mempunyai sifat berbicara, tetapi bagaimana berbicaranya itu sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya. Nah. Wa kallama Musa, wa kallama Muhammadan, wa kallama Jibril, wa yukallimul malaikah. Allah sudah berbicara kepada Musa. Dalam Al-Quran disebutkan, wa kallamallahu Musa taklima. Allah sudah berbicara kepada Musa dengan suatu pembicaraan. Wa kallama Muhammadan, telah berbicara kepada Nabi Muhammad ketika hari Mi'rajnya Nabi Muhammad ke langit, gitu kan? Ketika Nabi Mi'raj ke langit, di situ Nabi Muhammad berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, diturunkan syariat salat langsung tanpa ada wasilah. Wa kalama Jibril, Allah berbicara kepada Jibril, mewahyukan dengan suatu wahyu agar disampaikan kepada nabinya, kepada rasulnya, berbicara. Wa yukallimul malaika, Allah berbicara kepada para malaikat. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat berbicara, tetapi berbicaranya Allah tidak sama dengan berbicaranya makhluk. Allah berbicara sesuai dengan kemuliaan dan keagungannya. Nah, kesimpulannya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai sifat berbicara sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya. Kemudian Allah akan mengajak bicara kepada semua makhluknya. Nah, pada hari kiamat. Nah. Wallahu taala alam bisawab, ini yang dapat saya sampaikan. Wallahu taala alam bisawab.